dari langit sepuasnya. Berharap nanti kan ada bintang jatuh untuk kita mengabulkan harapannya tertunda. Kita bangun singgasana selayak ratu dan raja. Sampai